ku lihat ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berinam, mas intannya terkenam. Hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Simpanan kekayaan.